Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, di mana kita sebelumnya telah membahas tentang kategori tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan insyaallah malam ini kita akan membahas tentang kategori tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was-sifat. Wa huwa ifradullah 'azza wa jal bima lahu min al-asma'i was-sifat. Tauhid asma was-sifat yaitu mengesakan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki. Yani maksudnya kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama al-asma al-husna tersebut. Tidak ada zat lain yang boleh dinamai dengan nama-nama tersebut. Kecuali yang dikecualikan, misalnya Rahim, ya. Tetapi Rahim, ya, tetapi kalau Ar-Rahim maka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa hadza yatadammanu syai'ain. Dan tauhid asma wa sifat itu memiliki dua cakupan, dua kandungan. Al-awwal al-itsbat. Kandungan yang pertama adalah penetapan. Wa dzalika bi an nutsbita lillahi 'azza wa jalla jami' asma'ihi wa sifatihi allati athbathaha li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu penetapan di sini maksudnya adalah kita menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh nama-nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita juga harus menetapkan bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Boleh bagi kita, bahkan dianjurkan, sangat dianjurkan bagi kita untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut, Ya Rahman, Ya Rahim misalnya. Maka di sini ketika Allah menetapkan sebuah nama untuk Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebuah nama untuk Allah di hadis yang sahih, maka kita juga harus menetapkannya. Kita juga harus meyakininya. Karena kalau kita tidak meyakininya, maka ini berarti kita menyelisihi ayat dan hadis. Kemudian kandungan kedua, nafyul mumatsalah. Menafikan mumatsalah. Mumatsalah ini maksudnya adalah menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an la naj'ala lillahi mathilan fi asmahi wa sifati. Yaitu dengan kita tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada tandingan, sesuatu yang sama dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah walaupun hanya dalam salah satu nama atau dalam salah satu sifat Allah, tidak ada. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sebagaimana firman Allah ta'ala, tidak ada yang semisal dengannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Fadallat hadhihi al-ayah 'ala anna jami'a sifatihi la yumathiluhu fiha ahadun minal makhluqin. Sebelum kita lanjut, Jadi di sini penulis menyebutkan dua kandungan tauhid, asma wa sifat. Padahal ya sebenarnya kalau kita melakukan istiqra, ya, melakukan penelaahan terhadap kitab-kitab lain, maka di sini ada ya kandungan yang ketiga yang sebenarnya itu disebutkan oleh penulis sendiri di kitab beliau yang lain, ya Fathur Rabbil Bariyah misalnya. Akan tetapi mungkin beliau terluput di sini, yaitu kandungan ketiga adalah kita tidak menyebutkan apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebutkan. Ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk sembarangan ketika mensifati Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya perkataan Allah Maha Asyik, dalilnya mana? Supaya kita di like Allah, kita harus gimana? Gitulah pokoknya ya. Ada read apa, kirim chat atau apa dan sebagainya. Istilah-istilah anak gaul ya dinisbatkan, menggunakan istilah-istilah anak gaul untuk berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Ya, tidak boleh bagi kita. Karena apa? Karena hal-hal tersebut tidak disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sifat Allah. Tidak boleh bagi kita untuk sembarangan seperti ini, gitu ya. Merupakan adab. Ya, adab. Sebagaimana kita tidak mungkin berbicara kepada dosen kita, atasan kita, santuilah Pak. Ya, minggu depan ujian. Tidak boleh ngerepek, tidak boleh ya curang dan sebagainya. Ya, santuilah Pak gitu ya. Ini kira-kira perbuatan lancang atau gimana ya? Anda akan menyuruhnya lari dua kali keliling lapangan kalau ada sih. Mahasiswa seperti ini ya. Tayib. Fadallat hadhil ayah, fadallat hadhil ayah ala anna jami'a sifatihi la yumathilu fiha ahadun minal makhlukin. Maka ayat ini ya laisa kamitsli syai', tidak ada yang semisal dengannya, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh sifat Allah itu tidak ada yang ya sesuatu selain Allah yang memiliki ya sama sifatnya dengan sifat Allah tersebut. Fa hiya wa idishtarakat fi aslil ma'na lakin takhtalif fi haqiqatil hal. Walaupun misalnya makhluk memiliki sifat yang sama dengan Allah, akan tetapi itu hanya sama namanya saja. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya mendengar, pendengaran, memiliki sifat penglihatan. Akan tetapi ya pendengaran dan penglihatan Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Tidak bisa disamakan, hanya sama dalam masalah aslul makna. Ya, makna dasarnya sama, sama-sama pendengaran, sama-sama penglihatan, akan tetapi hakikat dari sifat tersebut tidak sama. Penglihatan Allah maha sempurna tidak seperti penglihatan kita. Pendengaran Allah maha sempurna tidak seperti pendengaran kita. Dan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya mekanisme penglihatan, pendengaran Allah dan sebagainya. Tidak bisa kita ya telaah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Dan kita tidak bisa melakukan ya percobaan atau eksperimen untuk ya mencari tahu tentang hal tersebut. Faman lam yuthbit ma athbathahu Allah li nafsihi fa huwa mu'attil. Maka barang siapa yang tidak menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, maka dia adalah mu'attil, ya orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, ya. Jadi ini kalau kita ya bertentangan dengan kandungan pertama tadi. Kandungan pertama adalah apa? Penetapan. Kalau kita tidak menetapkan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ya menetapkan bahwa Allah memiliki sifat tangan misalnya di Al-Qur'an, di Al-Hadis, ya. Abu Nasr Al-Asy'ari rahimahullah, beliau menyatakan bahwa sudah ada ijma', ya, ijma' bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan. Bahkan ya Allah memiliki dua tangan, bal yadahu mabsutatan, ya tangan kedua tangan Allah terbentang. Tetapi kita meyakini bahwa tangan Allah dengan tangan kita itu berbeda hakikat, ya. Kita tidak tahu bagaimana tangan Allah, bentuknya kita tidak tahu. Tidak boleh kita bayangkan sama seperti tangan makhluk, ya. Kalau tangan makhluk, sesama tangan makhluk saja berbeda, tangan kita dengan tangan, mohon maaf, monyet gitu ya, berbeda, maka bagaimana tangan ya kita dengan tangan Allah? Tentu antara khalik dengan makhluk ya hakikatnya pasti sangat berbeda. Kaki kita dengan kaki meja gitu ya, sangat berbeda walaupun sama-sama disebut kaki, ya. Maka atau tangan kita dengan apa itu? Tangan sofa, apa itu istilahnya? Pinggiran sofa itu ya. Tempat meletakkan tangan ya. Itu disebut tangan juga atau tidak? Tidak ya, cuma di daerah ana aja ya. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk meniadakan apa-apa yang telah Allah tetapkan. Kalau tidak, kita namanya adalah muattil, orang yang ya meniadakan sifat Allah. Wa ta'tilu hadza yushbihu ta'tila Fir'aun. Ya, ini adalah faedah yang sangat sangat penting ya. Peniadaan kita atas sifat-sifat Allah itu menyerupai peniadaan Fir'aun, penafian Fir'aun. Fir'aun menafikan apa? Menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Menafikan zat itu sama dengan menafikan sifat. Menafikan sifat sama dengan menafikan zat. Ya, sebagaimana sebuah kaidah yang ada dalam ilmu akidah, berbicara tentang masalah sifat itu sama dengan berbicara tentang masalah zat. Karena sama-sama tidak tahu, ya, sama-sama tidak ada dalilnya, tidak bisa dilogikakan. Maka ketika kita misalnya lancang berbicara tentang sifat Allah, ya, maka itu sama dengan kita lancang berbicara tentang zat Allah. Biasanya orang lebih paham kalau masalah zat Allah. Zat Allah gimana? Enggak tahu, kita enggak bisa bayangkan. Tapi begitu pula dengan sifat Allah. Ya. Maka di sini ya, menafikan sifat, ketika kita menafikan sifat Allah, Allah tidak punya sifat tangan, Allah tidak punya sifat pendengaran, Allah tidak punya sifat penglihatan. Karena ada sebagian orang yang menafikan sifat-sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Syubhat mereka, niat mereka awalnya baik, ya. Jadi tidak selamanya yang salah itu niatnya buruk, akan tetapi bisa jadi tergelincir pada kesalahan ketika ya, walaupun niatnya itu baik. Niat mereka baik. Apa niatnya? Niatnya adalah karena kalau kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat pendengaran, penglihatan misalnya, maka itu nanti Allah ya, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, mereka tidak kepikiran bahwa kita bisa tetapkan sifat pendengaran dan penglihatan terhadap Allah, tetapi hakikat pendengaran dan penglihatan Allah bagaimananya itu jauh berbeda dengan hakikat pendengaran dan penglihatan makhluk. Ya, tetapi mereka tidak ya, tidak kepikiran hal ini. Mereka beranggapan bahwa kalau kita bilang bahwa Allah memiliki sifat tangan misalnya, maka berarti itu menyamakan Allah dengan makhluk ya. Berarti kita membayangkan Allah seperti misalnya berhala, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu mereka tiadakan. Udah, enggak usah aja. Allah enggak punya sifat tangan gitu ya. Malah bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, nas yang sharih yang jelas tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, banyak ayat berbicara tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man athbathaha ma'at tasybih sar musyabihan lil musyrikin alladziina 'abadu ma'allahi ghairah. Dan barang siapa yang menetapkan sifat-sifat tersebut ya sambil menyerupakan sifat tersebut seperti sifat makhluk, maka dia ya sar musyabihan lil musyrikin, maka dia akan menjadi seperti kaum musyrikin yang beribadah ya selain kepada Allah juga kepada selain Allah. Ya, kalau misalnya kita mengatakan bahwa Allah memiliki sifat pendengaran, penglihatan, dan pendengaran dan penglihatan Allah itu ya seperti pendengaran, bagaimana manusia mendengar, bagaimana manusia melihat, maka itu pada hakikatnya seperti kaum musyrikin ya, yang mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selainnya. Ya, karena sifat-sifat yang sempurna ketika dinisbatkan kepada dua zat yang berbeda, maka konsekuensinya adalah dua zat ini sama-sama memiliki sifat rububiyah. Oleh karena itu konsekuensinya adalah ya, dua-duanya berhak untuk diibadahi. Karena konsekuensi tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Ya, konsekuensi tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya di kajian ini. Ya. Wa man athbathaha biduni mumatsalah sara minal muwahhidin. Dan barang siapa yang menetapkan tanpa ya menyamakan atau menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat selain ya selainnya, maka dialah muwahhid, dialah orang yang bertauhid. Wa hadzal qism ya, maka orang-orang yang bertauhid adalah pertengahan ya, di antara yang menetapkan sambil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk dan di antara orang yang meniadakan sifat Allah. Maka orang bertauhid pertengahan ya, mereka menetapkan sifat Allah tetapi tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, atau sebaliknya menyerupakan sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ya, tadi kita contoh kita dari tadi adalah menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Kalau contoh menyerupakan sifat makhluk dengan Allah, maka contohnya adalah ketika kita meyakini bahwa ada orang yang bisa mengetahui ilmu gaib. Ya. Ketika kita meyakini bahwa orang ini bisa meramal, bisa tahu ilmu gaib, ketika kita punya hajat kita bisa ke sana minta ke dia, hajat kita terkabul. Ya, seolah-olah dialah yang menunaikan hajat gitu ya. Maka ini berarti kita ya menetapkan kepada makhluk sifat maha mengetahui, maha menjawab doa, maha ya menunaikan, mengabulkan hajat. Oleh karena itu ini adalah ya penyimpangan ya. Wa hadzal qism min at-tauhid huwa alladhi dhallat fihi ba'dul ummah al-islamiyah wa anqasamu fihi ila firaqin katsirah. Dan kategori tauhid ini ya adalah kategori tauhid yang banyak orang di antara kaum muslimin itu yang memiliki pemahaman yang salah, wa anqasamu fihi ila firaqin katsirah, dan mereka terbagi-bagi menjadi banyak kelompok gitu ya. Ada yang memang benar-benar tidak tahu sehingga tergelincir, ada yang memang benar-benar ya sudah tahu ilmunya akan tetapi masih ngayal, ngotot, tidak mau, ya, tidak mau rujuk kepada kebenaran. Faminhum man salaka maslakat ta'til fa'atpal. Di antara mereka ada yang, ya, menafikan sifat-sifat Allah tersebut. Ada yang ke arah sana. Wa nafas sifat za'iman annahu munazzihun lillah. Mereka menafikan sifat dengan niat, ya, dengan klaim bahwa mereka itu ingin mensucikan Allah dari ya keburukan-keburukan tadi yang seperti Anda jelaskan. Ketika ini syubhat mereka, kalau misalnya kita katakan bahwa Allah memiliki sifat tangan, nanti berarti ini sama saja dengan kita mengatakan bahwa Allah ya sama seperti makhluk, atau ini sama saja dengan mengatakan bahwa nanti kita ya kita bayangkan Allah itu seperti berhala. Nauzubillahi min dzalik, tidak boleh kita bayangkan. Maka ini adalah kesalahan ya, tidak mesti, tidak harus. Ya, kita ada jalan tengah, tetap menetapkan bahwa Allah memiliki sifat tangan karena memang ayat menunjukkan hal itu, hadis menunjukkan hal itu, Abu Hasan Al-Asy'ari menunjukkan ada ijma' ya di kalangan generasi terdahulu dalam masalah ini, tanpa kita menyamakan sifat ya tangan Allah dengan sifat tangan yang dimiliki makhluk. Dan kata sifat dalam bahasa Arab itu lebih umum daripada kata sifat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia sifat itu bermakna apa? Ya, kata sifat seperti marah gitu ya, atau senang, atau ya ini adalah kata sifat. Akan tetapi sifat dalam bahasa Arab itu lebih umum. Contohnya misalnya sifat sholat Nabi. Apa yang dibicarakan di kitab yang misalnya membahas tentang sifat sholat Nabi? Nabi berdiri, kemudian ruku, kemudian apa etidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Tidak hanya berbicara bahwa sholat Nabi itu khusyuk, tenang. Ini kata sifat ya. Tidak hanya berbicara demikian. Maka kata sifat dalam bahasa Arab itu lebih umum ya. Tidak seperti kata sifat dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Allah memiliki sifat tangan itu juga disebut sifat, walaupun ya tidak seperti misalnya Allah murka atau Allah ya apa namanya ridha ya. Maka ini ya semuanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bantahan kepada mereka adalah kalau kita katakan bahwa Allah memiliki sifat apa? Al-Hayy, zat yang maha hidup. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kita berjalan sesuai logika mereka, maka kalau kita tetapkan sifat Allah bahwa Allah memiliki sifat ya hidup, maha hidup, maka nanti sama seperti ya makhluk. Berarti kita nafikan sifat hidup tersebut. Allah tidak memiliki sifat hidup. Terus apa? Alhamdulillah mithali gitu ya. Maka logikanya akan menjadi kontradiksi. Inilah kalau misalnya kita tidak berjalan sesuai apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'tabi'in. Maka li'annal munazzih haqiqatan huwa alladhi yanfi anhu sifatin naqs wal 'aib. Orang yang menyucikan Allah yang sebenarnya itu adalah orang yang menafikan dari Allah sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat yang merupakan sifat aib. Inilah yang ya mensucikan Allah yang sebenarnya. Wa yunazzihu kalamahu min ayyakuna ta'miyah wa tathlila. Dan ya, orang yang menyucikan Allah yang sebenarnya itu adalah orang yang menyucikan kalam Allah dari ya menjadi apa, dari klaim bahwa ayat tersebut ta'miyah itu maksudnya adalah menjadikan sebuah perkataan itu menjadi perkataan yang tidak ada maknanya, ya tidak bermakna atau tidak bisa dipahami maknanya. Maka orang yang menyucikan Allah sebenarnya itu adalah orang yang ya tidak membuat kalam Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tidak bermakna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita sudah membaca ayat bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya rahmah, memiliki sifat mendengar, melihat, memiliki sifat ilmu, memiliki sifat hikmah, ya al-alim al-hakim. Maka ya kalau misalnya kita ya, nafikan sifat tersebut, Allah tidak memiliki sifat pendengaran, penglihatan, ilmu, hikmah, terus berarti ayat tersebut maknanya apa? Ini maksudnya menjadikan kalam Allah ya ayyakuna ta'miyah wa tadlila, menjadikan perkataan tersebut tidak bermakna dan menjadi ya salah maknanya atau tidak menjadi kosong gitu ya. Fa idza qala bi anna Allah laisa lahu sama' wala basar wala 'ilm wala qudrah lam yunazzih Allah ya lam yunazzihillah. Maka orang yang berkata bahwa Allah tidak memiliki sifat pendengaran, penglihatan, ilmu, qudrah, maka dia tidak menyucikan Allah. Bal wasafahu bi'ayabil uyub, akan tetapi dia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang paling aib. Wa sama kalamahu bitta'miyah wa tatlil, menjadikan kalam Allah menjadi perkataan yang kosong, tidak ada maknanya, menjadi perkataan yang ya, malah ya membuat orang ya berpikir tidak sesuai zahir maknanya. Ya, maksudnya adalah kalau kita misalnya katakan bahwa kita menafikan sifat ilmu, kemudian kita membaca ayat ada nama, apa ada ayat yang bermakna misalnya yang menyebutkan misalnya Allah memiliki sifat atau memiliki nama al-alim. Maka kalau kita menafikan sifat ilmu padahal ayat tersebut berbicara menyebutkan al-alim, maka kita sudah mengklaim bahwa Allah dengan kalamnya tersebut hendak menyesatkan manusia. Bagaimana tidak? Karena Allah sudah berfirman al-alim, zahirnya adalah Allah maha mengetahui, itu zahir maknanya. Kemudian ternyata Allah tidak memiliki sifat ilmu dan tidak ada penjelasan, tidak ada dalil ayat atau hadis lain yang menyebutkan tidak Allah tidak memiliki sifat ilmu. Ayat ini ya tidak seperti itu memaknainya. Tidak ada ayat yang seperti itu ya. Semuanya menyebutkan al-alim, al-hakim, ar-rahman, ar-rahim ya, banyak sekali di Al-Qur'an. Maka kalau kita menafikan sifat Allah, mau dikemanakan ayat-ayat ini gitu. Li'anna Allah yukarriru dzalik fi kalamihi, karena Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya dalam kalam Allah ya dalam Al-Qur'an, wa yuthbituhu, dan menetapkannya. Sami'un basir, azizun hakim, ghafurur rahim, ya Allah maha mendengar, maha melihat, aziz ya Allah maha perkasa, hakim ya maha bijaksana, ghafurur rahim, Allah maha pengampun, maha ya maha penyayang. Fa idza athbathahu fi kalamihi wa huwa khalin minhu kana fi ghayatil ta'miyah wat tadlil wal qadah fi kalamillahi azza wajal. Ya, jadi jika Allah menetapkan sifat-sifat ini dalam kalam Allah, sementara sebenarnya ternyata Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ini berarti mengklaim bahwa ya ayat-ayat tersebut itu kosong maknanya, perkataannya tidak ada maknanya dan perkataan yang bersifat menyesatkan, dan ini merupakan ya al-qadah fi kalamillah ya, merupakan celaan terhadap kalamullah azza wajal, celaan terhadap Al-Qur'an. Wa minhum man salaka maslakat tamfil, ya di antara mereka ada yang menyerupakan Allah dengan selain Allah, za'iman bi annahu muhaqqiqun lima wasafallahu bihi nafsah, dan mereka mengklaim bahwa ya merekalah orang yang muhaqqiqun lima wasafallahu bihi nafsah, merekalah yang menetapkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Waqad dallu, dan mereka itu telah menyimpang, telah tergelincir. Li'annahum lam yaqdirullaha haqqa qadri, ya. Karena mereka itu tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Ya, bagaimana mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan selain Allah. Idh wasafuhu bil aib wan naqs. Allah, karena mereka itu mensifati Allah dengan ya sifat aib dan sifat ya kekurangan. Li'annahum ja'alul kamil min kulli wajhin kan naqis min kulli wajhin. Kalau mereka menyerupakan ya Allah dengan makhluk. Misalnya menyerupakan Allah dengan makhluk, contohnya mengatakan bahwa Allah memiliki anak, berarti menyerupakan ya dengan makhluk. Makhluk punya anak, makhluk punya orang tua, induk gitu ya, kalau binatang punya induknya gitu ya. Maka kalau kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ya anak, maka ini menyamakan zat yang maha sempurna min kulli wajhin, dari segala sisi, dengan ya makhluk yang sangat ya kurang, banyak kekurangan dari segala sisi. Wa idza kana iqtiranu tafdhilil kamil 'ala an-naqis ya yahuddu min qadri kama qil alam tara anna as-sayfa yanqusu qadru idza qila inna as-sayfa amdha min al-'asa. Ya, jika membandingkan ya iqtiranu tafdhilil kamil 'ala an-naqis, membandingkan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang memiliki kekurangan, Yahuddu min qadri itu maksudnya adalah ya menurunkan kemuliaan ya sesuatu yang sempurna tadi, maka ini adalah ya cukup menjadi ya dalil bagi kita bahwa ya perkataan mereka tersebut, keyakinan mereka tersebut salah, merupakan celaan terhadap Allah. Sebagaimana perkataan penyair ya, tidakkah engkau melihat bahwa ketika pedang ya bahwa pedang itu berkurang kemuliaannya jika dikatakan bahwa pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Ya. Jadi, kalau misalnya ada orang membandingkan pedang dengan tongkat, maka ini adalah penghinaan terhadap pedang. Ya. Penghinaan terhadap pedang. Kalau membandingkan pedang dengan misalnya apa? Pisau, itu masih mending. Tetapi kalau membandingkan pedang dengan tongkat, itu walaupun kita katakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat, ini adalah kebenaran atau tidak? Kebenaran, tapi sekedar membandingkannya itu adalah celaan terhadap pedang. Contohnya misalnya, contoh yang paling ekstrim, masya Allah, antum hari ini ya bersih sekali mukanya, lebih bersih daripada mohon maaf keset gitu. Ini benar atau tidak maknanya? Maknanya benar, tetapi celaan atau tidak? Celaan. Ini sekedar membandingkan, walaupun benar, tapi kalau dibandingkan itu adalah celaan, ya. Apalagi kalau misalnya menyamakan, ya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak benar, gitu ya. Ya, pedang sama tajamnya dengan tongkat, ya, itu berarti ya sudah tidak benar. Kalau membandingkannya saja dengan kalam yang benar, itu adalah celaan. Maka apalagi, ya, bisa jadi itu celaan terhadap yang lebih mulia, bisa jadi celaan sindiran terhadap yang lebih hina, gitu ya. Sebagaimana perkataan para ulama, perkataan penyair, ya, ada sebuah kabilah. Dikatakan tentang mereka, kabilah ini, kabilah fulan, tidak pernah menzalimi orang lain. Masya Allah, gitu ya. Tidak pernah menzalimi orang lain. Ini pujian atau tidak? Zahirnya pujian, tetapi sebenarnya adalah celaan. Kenapa? Karena saking lemahnya kabilah ini, dia tidak bisa menzalimi orang lain. Dialah yang dizalimi, gitu ya. Ini kira-kira celaan atau tidak? Ini adalah celaan sebenarnya, ya. Fakaifa, maka sama seperti kalau mau diadaptasikan kepada bahasa kita misalnya, maka sama seperti orang yang dikatakan kepada ya mahasiswa, masya Allah, masya Allah, nilai antum ya tidak pernah ya C, masya Allah, karena D terus, E terus ya. Ini pujian atau celaan? Tergantung, lihat kondisinya. Masya Allah, si fulan nilainya tidak pernah C dari semester 1 sampai 8 ya, karena D, E terus ya. Fakaifa bitamtsilil kamil bin naqis? Maka bagaimana dengan menyerupakan yang sempurna dengan yang penuh kekurangan? Hadza a'dhamu ma yakunu jinayatan 'ala Allahi 'azza wa jalla, wa in kana al-mu'attiluna 'azama wa in kana al-mu'attiluna 'azama jarma. Lakinnal kull lam yaqdurillah haqqo qadri. Ya. Lam yaqdurillah haqqo qadri. Ya, ini adalah ya sebuah kejahatan ya, yang paling besar ya, sebuah hal yang paling tercela yang dilakukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun orang-orang yang menafikan sifat itu lebih tercela ya, menyerupakan saja itu sudah sangat tercela ya, apalagi menafikan sifat Allah, berarti menyamakan Allah dengan yang tidak ada, al-adam, yang sesuatu yang tidak ada, ini lebih tercela. Akan tetapi semuanya tercela ya, lam yaqdirillah haqqa qadri, tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Fal wajib an nu'mina bima wasafallahu wa samma bihi nafsahu fi kitabih, maka yang wajib kita lakukan adalah meyakini ya, apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di Al-Qur'an, dan apa-apa yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif, tanpa merubah ya sifat tersebut, wala ta'til, tanpa menafikan, wala takyif, tanpa menanyakan bagaimananya, dan wala tamtsil, tanpa ya menyerupakan dengan makhluknya. Hakadza qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu min ahli al-'ilm, ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama lainnya. Fa tahrif fin nusus, maka yang disebut tahrif itu adalah pada nusus, pada nas. Istawa ditahrif, diubah menjadi istaula. Wa ta'til fil mu'taqad, menafikan itu ada dalam keyakinan ya. Kalau kita menafikan bahwa Allah tidak memiliki sifat, segala sifat, semua sifat atau sebagian sifat, maka ini berarti letaknya adalah di keyakinan kita. Wa taqif fi sifat, ketika kita menanyakan bagaimana sifat Allah, berarti ini letaknya di ya hakikat sifat Allah itu sendiri. Wa tafsil wa tamtsil fi sifat, dan ketika kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka itu juga terletak pada hakikat sifat Allah. Illa annahu akhassu min at-taqif fa kullu mumatsilun mukayyif wal aks. Ya. Perbedaan antara taqif dengan tamtsil, menanyakan bagaimana sifat Allah, bagaimana sih sifat tangan Allah, bagaimana sih pendengaran Allah, itu ya, apa perbedaan pertanyaan ini dengan ya menyerupakan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Contohnya misalnya tangan Allah sama seperti tangan makhluk, pendengaran Allah sama seperti pendengaran makhluk, apa bedanya? Bedanya adalah ya, annal mumatsil akhassu, annat tamtsil akhassu min at-taqif, menyamakan sifat Allah dengan makhluk, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, itu lebih khusus daripada menanyakan bagaimananya. Kalau kita memikirkan bagaimana ini sifat Allah, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, bisa jadi kita membayangkan ya, berimajinasi bahwa sifat pendengaran Allah itu begini, tapi itu tidak ada padanannya di makhluk, kreativitas kita misalnya begitu ya. Tetapi kalau kita menyamakan sifat pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, berarti ya sudah, berarti sama gitu ya. Jadi menanyakan bagaimana, membagaimanakan, membayangkan, itu lebih umum daripada menyerupakan. Ya, karena kalau menyerupakan pasti sama dengan makhluk. Tapi kalau membagaimanakan, membayangkan sifat pendengaran Allah, sifat penglihatan Allah misalnya, maka ya bisa jadi seseorang membayangkan ya sesuatu ya, itu tidak ada padanannya di makhluk. Dan ini keduanya terlarang. Fakullu mumathilin mukayyif wal aks, semua yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu adalah mukayyif, orang yang membayangkan sifat Allah. Dan akan tetapi orang yang membayangkan sifat Allah, menanyakan bagaimananya, memikirkan bagaimananya, belum tentu menyerupakan dengan makhluk ya. Jadi yang lebih umum yang mana? Yang menanyakan bagaimana, yang membayangkan bagaimananya. Karena bisa jadi tergantung imajinasi dia, gitu ya. Fayajibu an tabra'a aqidatuna min hadhihi al-umur al-arba'ah. Maka wajib bagi kita, bagi akidah kita untuk ya berlepas diri dari keempat hal ini, ya tahrif, ta'til, takyif, tamtsil. Wa na'ni bit-tahrifuna at-ta'wil alladhi salakahu al-muharrifun linususis sifat. Yang dimaksud dengan tahrif di sini adalah ta'wil. Ta'wil di kalangan generasi terdahulu maknanya adalah tafsir ya. Ta'wil itu sebenarnya adalah makna awalnya digunakan oleh para ulama, itu maknanya adalah tafsir ya. Sebagaimana judul kitab tafsir At-Tabari ya, itu menggunakan ta'wil ya, menggunakan kata ta'wil bukan tafsir. Akan tetapi, ya, ketika seiring perkembangan zaman, ada orang-orang yang ingin mengubah lafaz ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istawa diubah menjadi istaula misalnya. Maka ini hakikatnya adalah tahrif. Penyelewengan lafaz, ya, pengubahan lafaz. Akan tetapi supaya mereka itu, ya, tidak membuat orang lari, ya, karena kata tahrif kalau di telinga orang Arab itu sangat tercela, penyelewengan ayat gitu ya. Tercela atau tidak? Tercela. Maka mereka menggunakan kata lain, yaitu ta'wil. Ya. Ta'wil yang awalnya kata tafsir itu diletakkan, ini tafsir ini. Ketika kita katakan istawa itu istaula, istawa itu ya tinggi bersemayam di atas arsy, istaqor wa ala, ya, tinggi bersemayam di atas arsy, ya. Maka diartikan istaula. Istaula maknanya menguasai. Ya. Jadi diselewengkan maknanya, tetapi mereka katakan, "Oh, tidak, tidak, ini tafsir." Tapi tafsir di zaman itu disebutnya ta'wil, ya. Sehingga mereka katakan ini adalah ta'wil, padahal pada hakikatnya ini adalah tahrif. Li'annahum ya sammu anfusahum ahlut ta'wil. Mereka menamakan diri mereka sendiri adalah ahlut ta'wil. Li'ajri taltifil maslak alladzi salaku. Supaya mereka itu memperindah, ya, memperbagus keyakinan mereka, ya, yang mereka yakini tersebut, supaya tidak terlihat, tidak terdengar buruk, ya. Jadi ini kata mereka ini adalah tafsir, bukan penyelewengan, gitu ya. Maka sama saja dengan menyebut riba itu, sebut saja namanya bunga, gitu ya. Sebut saja dengan bunga, atau bahkan di bahasa Arab faidah, masya Allah, gitu ya. Bunga disebut faidah. Lianna, atau contoh lain yang baru-baru ini Anna sebutkan, sama apa seperti apa namanya melakukan akad riba, ya, SK disebutkan disekolahkan gitu ya. Menyekolahkan SK. Lianna nufus tanfiru min kalimati tahrif. Karena jiwa-jiwa manusia itu mereka lari dari kalimat penyelewengan, kalimat tahrif. Lakin hadza min babi zukhrufatil qawli wa tazyinihi lin-nasi hatta la yanfiru min. Akan tetapi ini termasuk dalam bab, ya, memperindah perkataan, memperbagus perkataan kepada manusia supaya mereka tidak lari darinya, ya. Wa haqiqatu ta'wilihim at-tahrif. Padahal hakikat ta'wil yang mereka lakukan, yang mereka klaim sebagai ta'wil, hakikat tafsir yang mereka klaim sebagai tafsir itu adalah tahrif, penyelewengan. Wa huwa sarful lafaz an dhahiri, ya, menyelewengkan lafaz dari makna zahirnya, memalingkan lafaz dari makna zahirnya. Fa naqul hadha as-sarf in dalla 'alaihi dalilun sahih falaysa ta'wilan bil ma'na alladhi yuridun bi ma'na alladhi turidun lakinnahu tafsir. Ya, ta'wil dalam makna memalingkan lafaz dari makna zahirnya itu boleh kalau ada dalil. Tidak masalah, dalam masalah fikih banyak para ulama menggunakan takwil ketika ada dalilnya. Tidak masalah kalau dalam masalah fikih ketika ada dalilnya. Tetapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah nama dan sifat Allah, tidak ada dalilnya. Dalilnya cuma logika, ya. Kalau misalnya, nah ini seperti yang Anda bilang tadi, kalau misalnya kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat tangan, nanti kita sama saja dengan membayangkan Allah seperti berhala. Oleh karena itu kita takwil ini, sifat tangan ini, dengan makna kudroh, nah, kemampuan Allah atau pertolongan Allah. Ini berarti apa? Ini sudah takwil, menyelewengkan makna. Ya. Wa in lam yadulla alaihi dalilun fahuwa tahrifun wa taghyirun lil kalam an mawadi'. Taghyirun lil kalim an mawadi'. Jika tidak ada dalil, maka itu adalah penyelewengan dan pengubahan, ya, kalimat dari, pengubahan kata dari, ya, tempatnya, dari maknanya yang sebenarnya. Fahaula illadzina dallu bihadhihi at-tariqah fasaru yuthbituna as-sifati lakin bitahrif qad dallu, ya. Maka mereka yang, ya, menyimpang dari jalan ini, jalan yang benar ini, ya, yaitu tidak memalingkan makna sifat Allah dari makna zahirnya, maka mereka menetapkan sifat akan tetapi setelah diselewengkan. Ya, mereka tetap menetapkan, mereka tidak menafikan, akan tetapi mereka menetapkan sifat setelah diselewengkan. Mereka menetapkan sifat yad. Kalau kita tanya, apakah Allah memiliki sifat yad? Naam. Tapi kalau ditanya, maknanya apa? Kudrum. Ya. Atau i'ana. Kalau kita tanya, apakah Allah memiliki sifat rahmah? Rahman. Naam. Apa maknanya? Maknanya adalah keinginan Allah memberikan pahala. Ini sudah berbeda. Rahmat ya rahmat. Keinginan Allah memberikan pahala atau perbuatan Allah memberikan pahala itu sudah berbeda. Hal yang berbeda. Jadi mereka itu mentakwil sifat rahmat, mentakwil sifat ridha Allah. Ridha Allah kalau kita tanya, kalau kita sebagai ya kaum muslimin yang belum terpapar dengan pemahaman seperti ini, kalau ditanya apa itu ridha Allah, ya ridha Allah. Sudah jelas maknanya gitu ya. Sudah paham. Kita paham kata ridho dalam bahasa Indonesia. Ada yang namanya ridho di sini. Ridho. Akan tetapi mereka memalingkan ya makna sifat ridho, mereka palingkan menjadi ya keinginan memberikan pahala atau perbuatan memberikan pahala. Ya, dipalingkan menjadi iradah atau fi'il. Ya, keinginan memberikan pahala atau perbuatan memberikan pahala. Maka ini adalah cara yang salah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah jamaah Isya dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab jika ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid, di mana kita sampai pada perkataan penulis wasaru fi tariqi mu'akisin li tariqi ahli sunnah wal jamaah. Orang yang menetapkan sifat akan tetapi mentakwilnya, memalingkan maknanya kepada makna selain makna zahirnya, maka dia bertentangan dengan ya jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Walaih la yumkinu ayyusafu bi ahli sunnah wal jamaah lianna al-idhafah taqtadi sunnah taqtadi nisbah fa ahlu sunnah muntasibuna li sunnah liannahum mutamassikuna biha. Fahula ilaisu mutamasikina bisunnah fima dhabu ilaih minat tahrif. Oleh karena itu, mereka tidak bisa disebut ahlu sunnah wal jamaah. Karena al-idhafah taqtadi nisbah. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah itu adalah sifat, bukan nama. Ahlu sunnah, orang yang berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, ini adalah sifat, bukan sekedar nama. Jadi kalau ada orang misalnya baru masuk Islam, belum tahu apa itu ahlu sunnah, istilah ahlu sunnah, ya. Tetapi dia berusaha untuk mempraktikkan ajaran agama Islam ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan ya yang sebenarnya, pemahaman yang benar gitu ya. Maka dia adalah ahlu sunnah walaupun dia tidak mengatakan dirinya ahlu sunnah. Sebaliknya, kita sendiri, ya, kalau kita bahas, kalau kita baca kitab seperti ini, kemudian penulisnya sedang menyebutkan mereka, jangan terlalu cepat berpikirnya mereka orang lain ya, pikirkan kita sendiri dulu. Kalau kita sendiri mengatakan kita ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kalau ternyata kita tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka klaim kita tersebut tidak bermanfaat karena kita tidak memiliki sifat tersebut, yaitu ahlus sunnah. Orang yang berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Anda tekankan, kalau kita baca kitab, kemudian penulis yang mengatakan mereka, maka jangan terlalu cepat berpikir orang lain, tapi pikirkan diri kita sendiri. Pertama kali. Ya. Karena ya, ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang dinisbatkan terhadap sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka berpegang teguh padanya, ya, berpegang teguh pada sunnah. Wa haula laisu mutamassikina bisunnah. Orang yang menyimpangkan, memalingkan makna sifat Allah dari makna zahirnya, maka ya seperti orang-orang yang memaknai kata atau sifat ridha Allah dengan sifat ya dengan makna keinginan Allah memberikan pahala atau perbuatan Allah memberikan pahala, maka ini ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat tabi'in tabi'in. Ya tidak ada sama sekali seseorang pun di antara mereka yang menafsirkan sifat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan makna tersebut. Wa aidan al-jama'ah fil asal al-istima' wa hum ghairu mustami'ina fi ara'ihim. Ya, fa fi kutubihim at-tadaful wat-tanaqud wal-ittirab hatta inna ba'dahum yudallil ba'dan wa yatanaqad huwa bi nafsihi. Dan demikian pula nama istilah al-jama'ah. Al-jama'ah adalah orang yang beristima', berkumpul ya, bersatu di atas apa? Di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatu di atas akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat. Walaupun misalnya dalam sebuah tempat, dalam sebuah generasi bisa jadi orang yang seperti ini sedikit, tidak masalah, mereka tetap disebut al-jama'ah. Maka kita lihat di dalam kitab-kitab mereka ada tadahul, ada kemasukan pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, terutama di zaman-zaman 600-an Hijriah itu banyak sekali, karena kitab-kitab dari ya, Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Arab, maka mereka mulai membaca bagaimana filsafat Yunani, sehingga akidah mereka kecampuran dengan ya filsafat Yunani. Dan ini anak katakan ini mengerikan sekali. Anda pernah membaca salah satu terjemahan dari kitab Yunani. Ala kulli hal, kita bisa membaca filsafat Yunani langsung dari bahasa Inggris ya sekarang. Tetapi kalau misalnya kita baca bagaimana para ulama, misalnya Al-Ghazali, kemudian Ar-Razi, mereka konsumsinya kitab-kitab ini gitu ya, diterjemahkan dalam bahasa Arab kemudian dibaca, itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan dalil. Ya, banyak hanya logika dan sebagainya. Khas Yunani. Maka di dalam kitab-kitab mereka akhirnya banyak kemasukan pemikiran-pemikiran asing, yaitu pemikiran dari ya akidahnya orang Yunani. Wat tanakut, dan akhirnya terjadi kontradiksi. Walitirab, dan akhirnya goncang. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, mengapa mereka sampai bisa menafikan sifat Allah? Allah tidak punya sifat, nggak punya sifat ridho, nggak punya sifat rahman, nggak punya sifat pendengaran, penglihatan, semua yang nggak bisa, nggak ada. Kenapa kok bisa sampai mereka sampai pada derajat seperti ini? Karena logika dari ya pemikiran Yunani tersebut. Bagaimana bisa mereka memalingkan sifat tangan menjadi apa maknanya adalah kudroh, apa kekuatan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Gimana bisa kok bisa sampai mereka seperti itu? Karena kemasukan akidah Yunani. Sehingga goncang al-ittiraf hatta inna ba'dahum yudallil ba'da, sampai sebagian dari mereka saling ya menyesatkan, menyalahkan yang lainnya tanpa dalil ya. Wa yatanaqad huwa binafsi, dan dia pun sendiri kontradiksi dengan dirinya sendiri. Wa qad naqala Syarih Thahawiyah anil Ghazali bahwa al-Ghazali wa huwa mimman balagha dzurwata ilmil kalam kalaman idza qara'ahu al-insan tabayyana lahu ma 'alaihi ahlul kalam min al-khata' waz-zalal wal-khatal wa annahum laysu 'ala bayyinah min amrihim. Ya, Al-Ghazali menyebutkan banyak sekali yang disebutkan Al-Ghazali ya di dalam kitab beliau. Beliau termasuk orang-orang yang berpindah-pindah ideologi pemikiran Islamnya. Yang awalnya Mu'tazilah, kemudian ke Batiniyah, kemudian Batiniyah apa? Batiniyah itu adalah kalau Mu'tazilah mendahulukan akal logika daripada dalil. Kalau Batiniyah itu mereka memiliki keyakinan bahwa kita harus memiliki set makna tersendiri ketika kita memahami ayat atau hadis. Kita harus memahami punya satu set makna sendiri. Yang itu tidak ada ya dicontohkan oleh para sahabat tabi'in. Sehingga mereka banyak mentakwil dan menyimpangkan ayat dari makna zahirnya. Yang banyak terjadi di zaman ini di antara apa yang mirip dengan batin ya adalah orang-orang yang banyak berbicara tentang akhir zaman. berbicara misalnya Dajjal itu adalah sistem demokrasi, atau Dajjal itu adalah negara Amerika Serikat, atau misalnya apa Dajjal hidup satu tahun satu hari seperti satu tahun, itu maksudnya kita harus pakai perbandingan. Ini set makna sendiri, mereka otak antik gatuk sendiri gitu ya. Sehingga satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiga seperti satu minggu, sisanya 37 hari sisanya seperti hari-hari biasa. Maka kalau dipakai perbandingan, maka nanti hari pertama itu jadi kayak seperti 1000 tahun, hari kedua seperti sekian ratus tahun. Mereka takwil ini menjadi hari pertama 1000 tahun itu adalah Inggris. Jadi Dajjal ya berada di Inggris. Kemudian setelah Inggris kerajaan runtuh, maka Amerika muncul. Nah, Dajjal pindah ke Amerika sekian ratus tahun. Cocok kan? Nah, kemudian Amerika sudah mulai ya agak terseok-seok. Nah, sekarang Israel muncul, Dajjal pindah ke situ sekian tahun. Nah, sekarang sedang zamannya Israel. Nah, dihitung sekian tahun, oh berarti tinggal sekian tahun lagi. Berarti tahun segini Imam Mahdi akan muncul, kejadian akan muncul tahun segini dan sebagainya dan sebagainya. Ini mirip dengan akidah batiniyah. Hati-hati. Hah? Banyak yang viral kayak begini ya. Ya. Maka Al-Ghazali taubat dari akidah yang seperti ini. Tidak ada dalilnya. Lihat perkataan Ar-Razi, wa huwa min ru'asaihim. Fakhrul Razi, ya. Al-Ghazali ulama Syafi'iyah, Fakhrul Razi ulama Syafi'iyah, Al-Juwayni gurunya Al-Ghazali ulama Syafi'iyah, mereka semua taubat. Abdul Hasan Al-Asy'ari ya ulama Al-Asy'ari mazhabnya apa ya? Syafi'i ya kalau tidak salah. Beliau juga taubat. Ya, maka lihat perkataan Ar-Razi, nihayatu iqdamil uqul iqalu. Akhir dari mendahulukan akal itu adalah iqal, ikatan yang jelimet. Wa aktsaru sa'il 'alamin ad-dhalalu, dan kebanyakan ya usaha orang-orang yang berada dalam manhaj ini, yang berada dalam pemikiran ini, keyakinan ini, mendahulukan akal itu adalah penyimpangan. Wa arwahuna fi wahsatin min jusumina, dan arwah-arwah ruh-ruh kami itu dalam kondisi galau, bimbang dalam ya jasad kami, ruh kami di dalam itu bimbang. Wa ghayatu dunyana adzan wa wabal, dan ya maksimal dari dunia yang kita dapatkan itu adalah adza wa wabal, apa bencana ya, gangguan, kerusakan, musibah. Walam nastafid min bahthina tula umrina, dan kami tidak bisa mengambil manfaat dari penelitian kami, riset kami tersebut dalam keyakinan ini. Ketika kita meriset ayat dan hadis Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman ini, Ar-Razi bilang walam nastafid min bahthina tula umrina, kami tidak sama sekali bisa mengambil faedah dari penelitian kami seumur sepanjang umur kami ini. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali kami hanya mengumpulkan qila wa qalu, orang ini berkata begini, orang ini berkata begini, orang ini berkata begini, kosong, kering dari akidah yang lurus, dari barokah ya. Akan sangat terlihat sekali kosongnya barokah kalau kita masuk ke dalam dunia seperti ini ya, sebagaimana kosongnya barokah yang dirasakan oleh orang-orang ya selain Islam ya. Mereka akhirnya merasakan bahwa ya kalau saya tidak gak ke tempat ibadah pun gak masalah, tuh kayaknya sama aja gitu ya. Ini karena kosongnya barokah. Tapi kalau kaum muslimin ya akan sangat terasa berbeda ketika dia misalnya sudah lama gak ke masjid, maka dia akan merasakan ya rindunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah barokah ya. Tsumma qala, paragraf terakhir ya sebelum kita akhiri. Tsumma qala laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah wal manahij al-falsafiyah fama ra'aituha tashfi 'alilan wa la tarwi ghalilan. Aku telah ya memperhatikan ya turuq al-kalamiyah, memperhatikan orang-orang yang berkeyakinan ahlul kalam, yaitu mendahulukan akal, mendahulukan pemahaman filsafat, memakai filsafat ya, pemahaman filsafat dalam menafsirkan ayat dan hadis. Fama ra'aituha tashfi 'alilan, aku tidak melihatnya dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wala tarwi ghalilan, dan aku tidak melihatnya bisa menyembuhkan orang yang haus ya, bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Wa wajadtu aqrabat turuq tariqatul Qur'an, tariqatul Qur'an, dan aku mendapatkan jalan yang paling dekat dengan kebenaran adalah jalannya Al-Quran. Aqra'u fil isbat, aku membaca di Al-Qur'an tentang penetapan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ya, istawa di atas 'arsy. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ya, kepada Allah naik perkataan-perkataan yang baik. Maka fa'uzbit, ketika aku membaca ayat-ayat seperti ini di mana Allah menetapkan sifat istiwa, sifat tinggi, bahwa Allah Maha Tinggi, maka aku tetapkan juga. Wa aqra'u fin nafi, dan aku baca di ayat yang berisi kandungan penafian, laisa kamitsli syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa la yuhituna bihi ilma, tidak ada yang bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hakikatnya kita ketahui bagaimana zat Allah, sifat Allah, tidak ada yang bisa seperti itu. Maka ketika Allah menafikan seperti ini, faun faanfi al-mumatsalah, maka aku juga nafikan. Ya, jelas, gampang, mudah. Ketika ayat menetapkan, saya tetapkan. Ketika ayat menafikan, saya juga menafikan. Wa anfil ihathah bihi ilman wa man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Naam. Ini sangat benar-benar perkataan yang benar sekali. Ya, barang siapa yang jarraba mithla tajribati, barang siapa yang memiliki pengalaman seperti pengalamanku, dia mengetahui seperti apa yang ku ketahui. Yakni galaunya orang-orang yang masuk ke dalam dunia ini. Orang-orang yang apa namanya memasukkan ya pemahaman filsafat ketika mereka hendak memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka akan galau, bimbang, dan ittirab, goncang, ya. Sehingga mereka panjang-panjang riset 4 tahun, ujung-ujungnya menghalalkan zina. Ya, kita balik lagi ke topik itu ya. Walam nastafid min bahthina tula umrina, kami tidak bisa mengambil faedah dari penelitian kami sepanjang umur kami, siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali kami hanya mengumpulkan perkataan orang ini, perkataan orang itu, perkataan orang itu, dan disertasi tersebut hanya mengadopsi pemikiran seorang ya di Suriah. Kalau enggak salah di Suriah. Jadi bukan orang yang pertama kali pioner gitu ya, yang apa namanya yang menetapkan kaidah pertama kali ini begini, kesimpulannya begini, bukan. Dia hanya mengadopsi, dia hanya terpengaruh, hanya menukil saja. Fatajiduhum hayara muttaribin laisu ala yakinin min amrihim wa tajidu man hadahu Allahu siratal mustaqim mutmainnan munsyari as-sadr hadi al-bal yaqra fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma athbathahu Allahu li nafsihi min al-asma'i was sifat fayuthbit idh la ahada a'lamu min Allahi billahi wala asdaq khairan min khabarillah wala asdaq khabaran min khabarillah wala asbaha bayanan min bayanillah kama qala Allahu ta'ala yuridullahu liyubayyina lakum, ya. Maka engkau akan melihat mereka itu orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang goncang, tidak berada di atas keyakinan, tidak yakin terhadap hasil penelitian, hasil ya perkataan mereka sendiri, mereka tidak yakin. Dan engkau akan melihat orang-orang yang Allah berikan hidayah di atas jalan yang lurus, mereka itu mutmainnan, mereka itu tenang, munsyari hasadar, mereka itu lapang dadanya, tidak ada keraguan sama sekali, hadi albal, pikiran mereka tenang. Yaqra fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Mereka baca ayat, baca hadis, selesai. Ma akhbathahu Allahu li nafsi min al-asma'i wa sifat fa yuthbit. Apa yang Allah tetapkan di Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadis berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka mereka juga tetapkan. Idh la ahada a'lamu minallahi billah, karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali Allah sendiri. Wala asdaqu khabaran min khabarillah, dan tidak ada yang kabar yang lebih benar daripada kabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ashahu bayanan min bayanillah, dan tidak ada yang lebih benar penjelasannya daripada penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, yuridullahu liyubayyin lakum, Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menjelaskan pada kalian. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menjelaskan kepada kalian supaya kalian tidak sesat, ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, Al-Qur'an, menjelaskan segala sesuatu. Wa man asdaqu minallahi qila. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang perkataannya lebih benar daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditsan. Siapakah yang perkataannya lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini memiliki makna yang sama. Maka ini menunjukkan ya wajibnya kita untuk ya berjalan sesuai dengan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan keyakinan mereka dalam masalah asma wa sifat, supaya kita tidak goncang, kita tidak bingung, ya, kita berada di atas ketenangan dalam memahami nama dan sifat Allah, dan disitulah barokah ya akan kita dapatkan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barokah, pertolongan, ya doa kita diijabah ketika ya kita pun ketika kita memahami nama dan sifat Allah tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak ada sesuatu bahasan yang lebih penting daripada nama dan sifat Allah. Karena ini adalah nama dan sifat Allah, bukan ya, bukan masalah yang lainnya. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada maka ya. Ya, tayyib, masyaallah. Mengenai ini kalau kita mempelajari sejarah mengenai filsafat yang terkenal filsuf Yunani sebelum abad kedua itu ada Plato, Aristoteles, itu begitu zaman keemasan Islam itu diambil ilmunya dipadukan dengan Islam, kemudian zaman Eropa masih kegelapan itu kan terjadi auklarun atau pencerahan, kemudian ada renesan kembali ke pengetahuan, itu dari Islam yang dipadukan dengan filsuf Yunani tadi, bagaimana itu? Nah, ya, jadi kita harus bedakan antara standar masa keemasan di sini. Apa standar masa keemasan? Keemasan kalau kita lihat misalnya dari sudut pandang lurusnya akidah, maka masa keemasan Islam adalah generasi sahabat tabiin dan tabi tabiin. Itu generasi masa ya keemasan Islam dari sisi akidah. Kemudian di generasi tersebut ya keilmiahan itu benar-benar berada pada puncaknya. Tidak ada masa lainnya yang sangat ilmiah, yang lebih ilmiah daripada zaman itu. Ya. Karena apa? Karena para ulama. Ya, bayangkan dalam satu kota ada 1000 ulama. Mustahil semua. Kita dalam satu kota, dalam satu negeri bahkan bisa jadi tidak ada mustahidnya sama sekali gitu ya. Jadi para sahabat, tabiin, tabi tabiin itu adalah orang-orang yang sangat ilmiah, yang disitulah masa keemasan. Mereka mendorong untuk seluruhnya dikaji, baik dalam masalah keislaman, baik dalam masalah dunia. Tetapi ya dalam masalah dunia tentunya butuh waktu untuk berkembang. Permulaan perkembangan ini dibukanya ilmu pengetahuan itu karena keilmiahan yang mereka ciptakan, yang mereka wujudkan. Tidak ada para ulama menyebutkan bahwa keilmiahan manusia, peradaban manusia tidak bisa didapatkan, tidak bisa ada yang memulainya kecuali keilmiahan yang dimulai dari penelaahan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini dimulai dari zaman sahabat tabi'in dan tabi'in karena mereka terbiasa ilmiah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, akhirnya mereka ilmiah di dalam masalah dunia. Tetapi tentunya sedikit demi sedikit mereka berkembang masalah dunianya, seperti kita lihat misalnya di zaman At-Tabari saja, At-Tabari setelah Asy-Syafi'i. Di zaman At-Tabari sudah banyak pembahasan-pembahasan masalah kosmologi dan sebagainya seperti astronomi gitu ya. Cuma At-Tabari saja yang enggak cocok dengan bidang itu, beliau bilang, ketika saya baca ini pikiran saya jadi gelap gitu ya. Tetapi ketika masa tabi-tabiin selesai, Imam Mazhab selesai, kemudian pengaruh dari Yunani menguat. Nah, di sinilah terjadi ya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Jadi dari segi akidah menurun, dari segi sains, seandainya tidak ada penyimpangan tersebut, perkembangannya akan lebih cepat, lebih tinggi. Tetapi ya ala kulli hal sains berkembang, tetap berkembang, dan demikian pula akidah, ya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para ulama yang bertugas untuk membersihkan akidah. Setiap 100 tahun sekali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mujaddid. Kemudian ya, kalau dilihat di zaman itu, perkembangan sains di zaman itu, ya, maka memang benar banyak kemasukan pemikiran-pemikiran Yunani dan sebagainya. Dan itu membuat ya orang-orang tersebut ya hanya pandai dalam masalah dunia, akan tetapi kemudian nol dalam masalah akidah. Seperti misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu banyak, kalau tidak salah beliau juga batiniah, gitu ya. Harus punya set makna sendiri untuk menafsirkan ayat dan hadis. Dan ketika ini kondisinya, apa bedanya antara intelektual muslim dengan intelektual kafir? Tidak ada. Kalau misalnya kalau akidah sama-sama salah, apa yang membuatnya berbeda? Dan kita lihat ya, yang didapatkan oleh kaum muslimin di zaman itu malah justru kemunduran, bukan kemajuan. Kita lihat misalnya para ulama menyebutkan ada hubungan yang kuat antara ijtihad dalam masalah ilmu syar'i dengan ya izzah kaum muslimin, dengan kemajuan ya kaum muslimin, dengan kekuatan kaum muslimin. Ketika ijtihad berkembang di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, Imam Syafi'i, para imam mazhab, bahkan diberikan kesempatan oleh khalifah, misalnya oleh Khalifah Harun al-Rashid, untuk saling munakosah, untuk saling munadhor. Munadhor itu intinya diskusi, ya ijtihad saya begini, ini begini dalilnya, kemudian yang satu membantah, ijtihad saya begini, ini dalilnya, bantahannya terhadap ijtihadmu begini, kemudian Syafi'i, oh tidak salah begini, begini, dan seterusnya. Maka ada hubungan yang kuat antara ijtihad dengan ya kemajuan peradaban sebuah bangsa. Ketika ijtihad menurun, justru kekuatan kaum muslimin menurun, ya. Kemajuan kaum muslimin menurun. Maka yang muncul dari masalah dunia dan sebagainya itu hanya semu. Dan itu adalah perkara kauni, maksudnya yang Allah berikan pada orang kafir dan pada siapapun juga yang melakukan ikhtiar itu. Orang kalau riset ya mau dia kafir mau muslim, Allah tetapkan dia akan mendapatkan itu. Tapi yang seperti ini tidak akan menyamai bagaimana perkembangan ya kaum muslimin di zaman awal sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in dalam sisi keilmian. Oleh karena itu para ulama katakan, seandainya akidah tetap lurus, ijtihad tetap dilestarikan dan sebagainya, kaum muslimin akan jauh lebih unggul, manusia, peradaban manusia akan jauh lebih unggul daripada yang ada sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai hikmahnya. Oleh karena itu ketika apa namanya Islam turun, kemudian kitab-kitab yang kemasukan Yunani tersebut masuk lagi ke sana, ke Eropa, orang-orang di Eropa mereka mengambil ya ini Yunani, apa pemikiran Yunani, pemikiran dari kami sendiri, yang mereka ambil justru yang bagus-bagus dari Islam. Contohnya misalnya kaidah al-yakin la yazulu bisyak, atau al-asl al-bara'atu dhimmah, itu dibahas oleh para ulama, kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin, kemudian seorang ahli hukum di Eropa dia membaca terjemahan tersebut, kemudian berkata ini kaidah bagus, kenapa kita tidak kepikiran. Kemudian dia ambil seluruh kaidah-kaidah fikih dari Islam, dia ambil. Ditujukan apa? Ditujukan untuk memakmurkan, kemudian memperbaiki peradaban orang-orang Eropa. Jadi mereka bisa bagus, kenapa? Karena mengambil apa yang hasil ijtihad, hasil ya kaidah fikih itu dapat dari mana? Kaidah fikih itu didapat dari banyak kitab-kitab para ulama, ditelaah, kemudian diistikhraj, ditakhrij, diambil, diperas kandungannya. Ini bukan usaha yang bukan main-main. Kita baru bisa mengapresiasi hal ini kalau kita melakukannya sendiri, ya. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk diambil. Kita baca banyak furu' dari thaharah sampai perbudakan, kemudian kita simpulkan, hah, al-asl bara'atu dhimmah. Hah, al-yakin la yazulu bisyak. Ini adalah suatu yang ini ghayatu yakni keilmiahan, keilmiahan yang paling maksimal didapatkan di masa tiga generasi pertama sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Yang orang-orang pintar se-Eropa sekian abad enggak pernah kepikiran, tapi kaum muslimin kepikiran, banyak kaidah. Mereka ambil, tinggal ambil. Pengarangnya Al-Ghazali dihapus, ya. Kemudian ini teori saya, ini apa pemikiran saya. Kemudian akhirnya mulai didisbatkanlah makar mereka, ini makar mereka, yaitu yang bagus-bagus itu seolah-olah dianggap merupakan hasil karya mereka. Sehingga apa? Orang-orang Eropa setelahnya, orang-orang kafir setelahnya merasa pede. Wah, ini pendahulu saya bagus-bagus. Akhirnya mereka pede. Akhirnya mereka ya seperti itu, ya, apa namanya? Akhirnya mereka yang berkuasa dalam masalah dunia. Oleh karena itu kalau kita ingin kembali, maka mulailah dari keilmiahan dalam masalah akidah, dalam masalah Islam terlebih dahulu. Kita memulai sebagaimana para sahabat memulai, ya, karena kita tidak mungkin, ya, seperti kita bisa lebih hebat daripada mereka, tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali yang didapatkan oleh para sahabat. Sahabat menghancurkan dua negara superpower hanya dalam waktu, ya, kurang dari 20 tahun. Ya, dari negeri yang sama sekali tidak ada, ya, juntruhannya gitu ya. Karena Hijaz enggak ada orang yang melirik. Ada kerajaan Persia, ada kerajaan Romawi, enggak ada yang mau menjajah ini karena kering dan sebagainya. Tapi mulai dari sini mereka bisa menguasai Persia dan Romawi. Karena apa? Karena akidah yang lurus, keilmiahan, ijtihad yang mereka, ya, apa namanya? Kembali ke dalil, semangat kembali ke dalil, semangat ilmiah. Nah, tidak taklid, tidak fanatik. Baik. Pertanyaan terakhir, ya, karena sudah 75 saat. Jazakallah khairan. Tadi kita tidak boleh membayangkan kita tahu seperti apa sih. Tapi kalau misalkan kita, misalkan ada Allah Maha melihat, terus saya berpikir, oh berarti Allah itu melihat dari sel paling kecil sampai apa, misalkan yang paling besar, ya, seperti itu, atau mungkin mendengar atau dan lain-lain. Apa itu tetap tidak boleh? Itu boleh. Itu boleh. Bukan hakikat bagaimana Allah melihat. Tetapi ya itu adalah makna bahwa Allah Maha melihat. Apa maknanya? Berarti Allah bisa apa namanya melihat sesuatu yang paling kecil, semut di tengah malam, di batu yang hitam. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa melihat. Ya, maka ini tidak masalah. Bahkan ini wajib untuk kita yakini, ya. Itu wajib dari karena itu makna dari ketika kita berkata Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penglihatan yang maha sempurna. Itu bukan menanyakan gimana sih Allah itu melihat, organ penglihatan Allah itu kayak gimana. Jangan kita bertanya seperti itu, ya. Ini hanya sekedar contoh saja barusan, ya. Maka jangan bertanya seperti itu. Baik, karena sudah malam maka kita akhiri. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.